Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita kembali bisa bermajelis untuk menuntut ilmu, mudzakaratul ilmi, membahas sebuah permasalahan yang telah kita mulai pada pembahasan yang telah lalu tentang sabar. Tentang sabar, yakni penjelasan tentang hakikat sabar. Tentu saja ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini pembahasan yang sangat penting. Karena as-sabru, sabar itu adalah salah satu ibadah, minal ibadat. Dan dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah dengan berbagai macam jenis ibadah yang Allah syariatkan. Di sana ada sholat, di sana ada zakat, di sana ada tawakkul ala Allah, di sana ada sabar dan seterusnya. Sehingga merupakan kewajiban bagi kita untuk mengenal, mengetahui, mempelajari ibadah-ibadah tersebut. Hakikatnya, ya, contoh dalam kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Semua jenis ibadah. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Di sini ada perintah berzikir. Tentu seorang yang beriman akan berusaha menempuh sebab, menuntut ilmu agar mengetahui bagaimana berzikir kepada Allah subhanahu. Waskuru li wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Kita diperintahkan syukur. Maka orang yang beriman juga akan berusaha menempuh sebab, mengerti hakikat syukur, bagaimana saya bersyukur kepada Allah subhanahu. Kadzalika sabru, demikian pula sabar. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu dalam suratul Asr, Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bisabr. Orang yang selamat dari kerugian, diantara sifat mereka adalah saling nasihat-nasihati dengan apa? Kesabaran. Fama huwa sabru, Lalu apa itu sabar? Jangan sampai seorang muslim, seorang mukmin beribadah tidak di atas ilmu. Karena tidak ada ilmu, akhirnya beribadah di atas hawa, hawa nafsu. Fawaqa'ul fil bida'i wal muhdatsat. Terjatuhlah kepada kebidaahan-kebidaahan, muhdatsatil umur. Kenapa? Karena tidak adanya ilmu. Tidak mengetahui hakikat ibadah tersebut. Maka beribadahlah orang tadi kepada Allah tidak di atas ilmu, tidak di atas basirah, tetapi beribadah di atas apa? Hawa. Taib Syekhul Islam rahimahullah menulis sebuah risalah yang sangat bermanfaat yang sudah kita mulai pembacaannya pada pertemuan yang telah lalu, yang diberi judul Al-Qa'idah fi Sabr. Qa'idah fi Sabr. Kaidah tentang sabar, yakni risalah yang menjelaskan tentang hakikat apa? Sabar. Dan sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya sabar itu ada tiga jenis. Ini yang terakhir kita bahas diantaranya ini. Naam, kata Syekhul Islam, as-sabr thalathat aqsam. Sabar itu ada tiga jenis. Dan semuanya dituntut untuk kita menegakkannya karena Allah Subhanahu, untuk Allah Subhanahu. Yang pertama adalah sabrun ala ta'ah hatta yaf'alaha. Sabar di atas ketaatan sehingga dia melakukan ketaatan tersebut. Jadi ketaatan itu butuh sabar. Menuntut ilmu butuh apa? Sabar. Ya. Memahami ayat, mentadabburinya butuh apa? Sabar. Hadza nau'ul awwal. Ini jenis yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. An-nau'u tsani, jenis yang kedua adalah sabrun 'alal manhi hatta la yaf'alahu. Sabar dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Untuk meninggalkannya butuh kesabaran. Karena perkara-perkara yang dilarang itu banyak yang hawa nafsu ini menyeru kepadanya, tertarik kepadanya. Naam. Apalagi ketika sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan, untuk meninggalkannya semakin sulit. Apalagi apa yang dia lakukan itu ya sesuatu yang sudah menjamur dan sudah ada komunitasnya, semakin sulit lagi, butuh kesabaran. Naam. Orang terbiasa ya melakukan judi misalnya, itu kalau kata orang Jawa itu nyandu. Nyandu itu ya nek urung menang urung mandek, nek wis menang tambah kepingin meneh ya. Seperti itu sesuatu yang haram Allah haramkan ya. Berjudi. Nah, ketika dia akan meninggalkannya di saat dia sudah sangat suka dengan sesuatu yang haram tadi, meninggalkannya butuh apa? Kesabaran. Apalagi dia punya teman-teman yang selalu mempengaruhinya, lebih sulit lagi dan butuh kesabaran. Nah, semua apa yang Allah larang untuk meninggalkannya yahtaju ila sabr. Pedagang ya, karena dia ingin mendapatkan keuntungan yang besar maka dia pun menipu, dia pun mengurangi timbangan. Ya, tahu itu haram tapi untungnya banyak. Untuk meninggalkannya butuh apa? Kesabaran. Hadza nau'u tsani minas sabr. Jenis yang kedua dari kesabaran adalah sabrun 'anil manhi hatta la yaf'ala. Kemudian jenis yang ketiga, an-nau'u tsalits, jenis yang ketiga as-sabru 'ala ma yusibuhu. Naam. Bighairi ikhtiyari. Sabar atas apa yang menimpa dia berupa musibah. Ya. sabar atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dia berupa kesulitan. Naam. Taib. Sakit, luka, naam, atau yang semisalnya berupa kesempitan-kesempitan. Yang itu ya, tanpa ikhtiar seseorang. Enggak ada di antara kita yang menyengaja untuk apa terluka, kan enggak ada. Ya. Enggak ada di antara kita yang menyengaja untuk sakit. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Tetapi ada saatnya seorang mendapatkan ujian tadi, musibah. Nah, di sini jenis sabar yang keberapa? Yang ketiga. As-sabru 'ala ma yusibuhu. Jenis yang ketiga ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terbagi lagi menjadi dua. Terbagi lagi menjadi dua. Terakhir pembahasan sampai sini. Nah, taib. Jenis yang pertama, ya, jenis yang pertama dari kisem yang ketiga dari jenis apa? Sabar tadi, itu sabar atas apa? Musibah. Jenis yang pertama adalah musibah yang menimpa seseorang yang itu tidak ada kaitannya dengan orang, usaha orang yang menyakiti kita, tidak ada. Tapi betul-betul itu naam, terjadi pada seseorang tanpa campur tangan manusia. Sakit ya. Atau kemudian yang lain ada kejadian alam, banjir ya, gempa dan yang semisalnya. Itu kan bukan perbuatan manusia. Tiba-tiba banjir, banjir bandang. Hujan tidak, tapi ada kiriman banjir. Ya. Gempa atau yang lain, badai. Ini jenis yang apa? Yang pertama. Kal amrod, seperti penyakit-penyakit, wa ghairiha minal masaibis samawiyah, atau yang lainnya dari musibah-musibah yang sifatnya terjadi di alam ini. Jenis ini, jenis yang pertama ini lebih mudah untuk seorang sabar daripada jenis yang kedua nanti. Apa jenis yang kedua? Ma'asyiral muslimin, an-nau'u tsani, jenis yang kedua yaitu kesempitan yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, namun musibah itu adalah akibat dari perbuatan orang. Yang ingin menyakiti kita. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kita misal. Kemudian mengganggu harta kita. Atau mengganggu kehormatan kita. Menebarkan apa namanya? Berita-berita bohong. Tuduhan-tuduhan jelek misal. Nah, atau mengarah pada jiwa kita bahkan. Taib. Artinya kita tahu ini adalah perbuatan orang. Ya. Wabillahi taufiq. Sebelum kita lanjutkan, dua jenis ini menimpa Nabi atau tidak? Menimpa Nabi atau tidak? Menimpa Nabi, ma'asyiral muslimin. Nabi mendapatkan musibah yang musibah itu ya bukan perbuatan orang seperti apa namanya? Sakit misalnya ya. Atau lapar ya. Ya. Baik. Ada yang itu adalah perbuatan orang, musuh-musuh beliau. Nabi alaihi salatu wassalam ya. Lapar, pernah lapar tapi akibat boikot yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy di Mekah. Ya. Beda dengan laparnya beliau ketika perang Khandaq. Lapar karena memang paceklik. Paceklik. Tidak ada panen. Sehingga Rasul lapar. Para sahabat juga lapar sampai beliau mengganjal perut beliau dengan apa? Batu. Tapi itu tidak ada perbuatan manusia. Campur tangan manusia di situ. Beda dengan boikot yang dilakukan oleh orang-orang apa? Musyrikin Quraisy ketika di Mekah. Sama-sama lapar. Tapi yang satu akibat boikot, yang satu adalah karena apa? Ya. Paceklik. Wabillahi taufiq. Nabi alaihi salatu wasallam diusir dari kota apa? Mekah. Siapa yang melakukan? Musuh-musuh beliau. Diusir, bahkan beliau mau dibunuh. Dikepung rumah beliau alaihi salatu wasallam. para pemuda-pemuda Quraisy, ya, kabilah-kabilah itu berkumpul jadi satu, ya, sepakat untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam, mengusir Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pun mendapatkan kesusahan, musibah. Beliau pun harus meninggalkan kota Mekah. Ya. Naam. Sampai Nabi mengatakan kepada kota Mekah, wallahi demi Allah, engkau wahai Mekah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi paling mencintai Mekah. Walaula anni ukhrijtu, kalau bukan karena saya dipaksa untuk keluar, makhrajtu, saya tidak akan keluar. Tapi karena disakiti oleh kaumnya, ditekan oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, beliau pun meninggalkan kota apa? Mekah. Nah, ini ma'asyiral muslimin, dua jenis musibah yang menimpa apa? Seorang hamba. Musibah yang pertama, musibah yang menimpa seorang hamba namun tidak ada campur tangan manusia. Musibah yang kedua adalah musibah yang menimpa seseorang, ya, menimpa hartanya, menimpa jiwanya, menimpa, ya, harga dirinya, dengan sebab apa? Campur tangan manusia, perbuatan musuh-musuhnya. Keluarga Rasul pernah disakiti dengan tuduhan fahisyah kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai beliau merasakan beratnya hidup. Nah, Aisyah pun menangis sampai habis apa? Air matanya. Kesedihan yang luar biasa. Karena menjadi bahan pembicaraan. Ya. Ini ulah orang-orang munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang bersama dia. Nah, untuk jenis yang kedua ini dibandingkan jenis yang pertama, yang kedua lebih sulit untuk seorang sabar. Kita baca keterangan beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fahadhan naw' yas'ubu sabru 'alaihi jiddan. Jenis ini, jenis yang kedua dari al-qismu tsalits, ya. Yas'ubu, sangat berat untuk sabar. Butuh perjuangan yakni, bukan berarti tidak bisa. Tapi butuh perjuangan lebih. Kenapa demikian? Li'anna nafsa tastasyirul mu'zi laha. Karena jiwa itu selalu terbayang orang yang menyakitinya. Ini fulan. Tapi fulan yang telah menjadikan saya seperti ini. Teringat itu. Kemudian yang menjadikan juga berat, wahiya taqrahul ghalabah. Jiwa itu, ya, secara tabiat takroh, tidak suka untuk dikuasai, dipenjara oleh orang. Ya atau tidak? Jiwa itu kan inginnya merdeka, yakni tidak ditekan. Tapi dalam kondisi seperti itu, ya, ada yang menekannya, ada yang memojokkannya, ada yang menjatuhkannya. Dan secara tabiat jiwa itu tidak apa? Suka dan tahu siapa yang melakukannya. Naam. Kemudian yang ketiga, fatatlubal intiqam. Naam. Dan jiwa itu biasanya ada dorongan, keinginan untuk membalas. Itu sudah tabiat. Ya atau tidak? Ada keinginan untuk membalas. Apalagi dia mampu membalas. Nah ini. Wabillahi taufiq. Nah, apalagi kalau kita lihat kehidupan, ya, anak kecil, kelahi, dipukul, tabiatnya ingin apa? Bales, apalagi dia lebih kuat, lebih. Ya. Tapi kalau kecil, kurus, ya memang biasanya mandek, rasido. Tapi ininya dongkol. Ya, dongkol. Ini bicara apa? Tabiat. Fala yasbir ala hadha annaw', maka tidak bisa sabar atas jenis ini illal anbiya'u, kecuali para nabi. Para nabi terbukti sabar dalam jenis ini. Wasiddiqun, juga orang-orang yang mencapai derajat keimanan yang apa? Tinggi, as-siddiqun. Naam. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan contoh kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana nabiyuna alaihi salatu wassalam idza udhiya yaqul yarhamullahu Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam ketika disakiti oleh kaumnya, ketika disakiti oleh musuh-musuhnya, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Laqad udhiya bi aktsara min hadza. Sungguh Nabi Musa telah disakiti lebih dari ini. Fa sabara. Nabi Musa pun sabar. Ucapan Nabi ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam apa? Muslim. Naam. Ucapan Nabi ini ada faedah. Faedah yang pertama menetapkan kesabaran Nabi siapa? Musa. Atas adza gangguan yang dilakukan oleh kaumnya. Ini satu. Kemudian faedah yang lain juga menunjukkan kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Yakni Nabi alaihi salatu wassalam ya, sabar untuk menghadapi itu. Beliau pun teringat kesabaran Musa alaihi salatu wassalam. Yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Sungguh Musa telah disakiti lebih dari itu. Fasabar. Dia pun sabar. Dan ada faedah yang lain yang ketiga. Mahabbatur Rasul alaihi salatu wassalam al-anbiya wal mursalin wa ta'zimuhu lahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai para nabi dan rasul yang diutus sebelum beliau. Dan beliau alaihi salatu wassalam memuliakan mereka. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita juga mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai para nabi dan rasul. Mengagungkan mereka, memuliakan mereka. Dan itu tampak dalam ayat yang disyariatkan untuk dibaca setiap malam. Naam. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah. Semua kami imani, semua kami cintai, semua kami muliakan, semua kami yakini bahwa mereka telah menyempurnakan tugas yang Allah Subhanahu wa taala bebankan atas mereka, dan tidak ada satu pun di antara mereka yang berkhianat dengan amanah yang Allah berikan kepada mereka. Semuanya telah ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Kembali kepada ucapan Nabi alaihi salatu wasallam ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sabar atas adza yang menimpa kepada beliau dengan sebab apa? Kaumnya. Naam. Wa akhbaro an nabiyyin minal anbiya. Suatu saat Nabi juga mengabarkan tentang kisah sebagian nabi-nabi yang telah lalu. Annahu darabahu qaumuhu. Bahwa nabi itu dipukul oleh kaumnya. Entah dipukul dengan senjata atau apa. Faja'ala yaqul. Ternyata Nabi itu berkata, berdoa kepada Allah. Allahumma ghfir liqawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Fa'innahum la ya'lamun. Karena sungguh mereka tidak tahu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Naam. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Disakiti Nabi ini, dipukul Nabi ini. Tetapi beliau sabar, bahkan bukan hanya sabar, mendoakan kaumnya kebaikan. Luar biasa. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna lagi dalam sifat ini. Beliau dipukul atau dilempari batu, disakiti sampai terluka ketika beliau berdakwah ke Taif. Pergi ke Taif dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala Barangkali mereka mau beriman kepada Allah, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasalam, diajak untuk masuk Islam dengan bahasa yang paling baik, paling hikmah, dengan penuh keikhlasan, tapi ternyata dibalas dengan diusirnya Nabi, dilemparinya Nabi dengan apa? Batu-batu, disakiti, disakiti dengan lesan, disakiti dengan perbuatan, diusir dari Thaif. Nabi pun meninggalkan Thaif dalam keadaan sedih. Nah, sampai beliau di Qarnul Manazil. Di Qarnul Manazil tiba-tiba terdengar suara dari langit mengucapkan salam. Beliau melihat ke atas, ternyata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dijawab oleh Nabi salamnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, ini malakul jibal, ini malaikat penjaga gunung yang Allah tugaskan untuk menjaga gunung. Jika engkau mau, engkau diizinkan oleh Allah untuk memerintahkan malaikat ini mengangkat gunung dan menjatuhkan kepada orang-orang musyrikin Quraisy atau orang-orang Thaif yang menyakiti Nabi. Bukannya Nabi tidak mampu. Kalau Nabi mengatakan, iya, angkat gunung, jatuhkan kepada orang-orang Thaif, angkat gunung, jatuhkan kepada orang-orang Mekah, habis mereka, tidak ada lagi kisahnya. Tetapi Nabi mengatakan, lah, jangan. Inni arjullah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Saya berharap, walaupun mereka belum beriman saat ini, namun semoga anak-anak mereka, keturunan mereka, ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Luar biasa. Nah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan ini, kisah Nabi yang dipukul oleh kaumnya. Kemudian Nabi itu justru mendoakan kebaikan. Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu jara lahu mithla hadha qaumu fa ja'ala yaqulu mithla dhalik. Dan diriwayatkan pula Nabi mendapatkan semisal dengan apa yang terjadi pada Nabi ini, dipukul dan seterusnya, dan Nabi pun mengucapkan doa yang semisal dengan doa ini. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Kemudian Syekhul Islam mengambil faedah dari doa ini. Fajama'a fi hadza, kita melihat dalam ucapan Nabi ini, dalam doa Nabi ini, yaitu Nabi yang Rasulullah kisahkan, dan itu pula yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkumpul di sini tiga hal. Yang pertama adalah al-afwu anhum. Nabi memaafkan mereka. Kemudian yang kedua, wal istighfaru lahum. Nabi memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Kemudian yang ketiga, wal i'tizar anhum. Dan Nabi memberikan uzur kepada mereka, bi annahum la ya'lamun, bahwasanya mereka itu kaum yang belum tahu. Tiga ini terkumpul. Padahal yang menyakiti ini bukan muslim. Ya atau tidak? Dimaafkan. Kemudian yang kedua, dimintakan ampunan kepada Allah. Yani mohonkan hidayah untuk mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, memberikan i'tizar. Nah, lalu bagaimana jika yang menyakiti ini juga kaum muslimin? Memang itu suatu hal yang sangat berat bagi seseorang. Untuk sabar itu berat. Jenis yang ini sulit. Tapi ketika seorang ya bisa mengumpulkan tiga hal ini, luar biasa. Ini pelajaran dari doa Nabi Muhammad SAW ini, bahwa Nabi SAW jama'a fi hadha du'a thalathata umur. Beliau mengumpulkan tiga perkara dalam doa ini. Yang pertama, al-afwu anhum, pemaafan dari beliau. Ya. Yang kedua al-istighfar lahum, Nabi mendoakan ampunan untuk mereka, yakni mohonkan hidayah. Kemudian al-i'tizar anhum, kemudian memberikan uzur, yakni Nabi alaihi wasallam menyadari mereka jahil. Kalau mereka mengerti, tidak akan seperti ini. Taib. Wabillahi taufiq. Kemudian berkata Syekhul Islam, wa hadzan naw'u min as-sabri aqibatuhu an-nasru wal huda was-surur wal amnu wal quwwatu fi dhatillah wa ziyadatu mahabbatillah wa mahabbatin nasi lahu wa ziyadatul ilmi. Jenis sabar ini yang ketiga ini, yang kedua ini dari al-qismus tsani, al-qismus tsalits, wa hadha an-naw' min as-sabr. Jenis sabar ini akibatuhu, akibatnya sangat baik. Akibatnya sangat baik. Terbukti dengan akibat baik yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan oleh Nabi dalam dakwah beliau. Dalam dakwah beliau. Nah. Apa itu? An-nasru, pertolongan Allah. Wal huda, petunjuk Allah. Was-surura, kebahagiaan. Wal amna, keamanan. Wal quwwah fi dzatillah, ya. Allah semakin memberikan kekuatan kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk berada di atas jalan Allah subhanahu, di atas agama Allah subhanahu. Juga ziyadat mahabbatillah, terus ditambahnya mahabbah Allah. Wa mahabbatin naslah, manusia pun mencintai beliau, semakin mencintai beliau. Wa ziyadatul ilm, juga tambahan ilmu yang Allah berikan kepada orang yang memiliki sifat ini. Naam. Jadi seorang duat yang memiliki sifat ini sabar, sabar atas gangguan kaumnya, ya, memberikan maaf kepada mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, dan memberikan uzur kepada mereka. Seperti doa Nabi alaihi salatu wasallam ini, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Akibatnya sangat baik. An-nasru wal huda was-surur wal aman wal quwwah fi dzatillah. Walihada qala subhanahu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka a'immatan, a'immah, orang-orang yang terdepan. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, mereka menjadi a'immah fiddin dengan sebab apa? لَمَّا صَبَرُوا, karena mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Dengan kesabaran itu seorang mendapatkan mada kemuliaan, kemenangan, imamah fiddin. Naam. Sampai di sini dulu ikhwan, kita lanjutkan ba'dal maghrib insyaallah. Hadza wallahu alam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.